الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini, Allah mudahkan kita untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita, membahas buku Fiqih Muyassar di bab bagian zakat. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca Syurutu Wujubiz Zakat, syarat wajibnya zakat. Di sini dinyatakan bahwasanya zakat hukumnya wajib ala man tawafarat fihi syurut, bagi orang yang memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah dia seorang muslim. Zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat termasuk di antara ibadah, dan setiap ibadah yang dilakukan oleh orang kafir tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, di surat At-Taubah ayat 54, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah mereka, untuk diterimanya amal harta mereka, إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ, selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga jika amal yang sifatnya sosial, yaitu mengeluarkan harta untuk kegiatan sosial, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi amal yang tidak ada nilai sosialnya, seperti salat, zakat, puasa, atau membaca Al-Qur'an, ketika itu dilakukan oleh seorang yang masih kafir, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dan juga disebutkan dalam pernyataan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan tentang rincian aturan zakat, beliau mengatakan, "Hadhihi fariidatus shadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin." Inilah kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, bagi kaum muslimin. Selanjutnya yang kedua adalah al-hurriyah, status sebagai orang yang merdeka. Tidak wajib zakat ketika pemiliknya adalah seorang budak, karena budak itu tidak memiliki apapun. Sehingga ketika budak mendapatkan harta, maka harta itu hakikatnya adalah milik tuannya, bukan milik sang budak. Karena itulah ketika budak memiliki harta, misalnya dia menemukan harta yang banyak, menemukan emas sampai 100 gram misalnya, yang itu di atas nisab, maka emas 100 gram itu bukan milik pribadi sang budak, tapi itu adalah milik tuannya. Sehingga pada diri sang budak, fisiknya dan sekaligus semua harta yang dia bawa, semua adalah milik tuannya. Sebagaimana dalam di tempat kita, ya, karena budak itu sebagaimana layaknya binatang untuk status kepemilikannya, sapi bisa bekerja, disewakan ke orang lain. Misalnya dia membajak sawah atau bekerja yang lainnya. Lalu sapi itu menghasilkan uang. Uang itu milik siapa? Milik yang punya sapi, bukan milik si sapi. Maka seperti itu pula budak. Budak bekerja di tempat orang lain. Kemudian dia diupah. Maka upah itu milik tuannya. Dan itu berlaku dalam aturan perbudakan. Ya. Tayyib. Karena itu, ketika budak memiliki harta, maka harta itu milik tuannya, sehingga sang budak tidak wajib untuk membayarkan zakat. Kemudian yang ketiga adalah milkun nisab. Orangnya telah memiliki harta senilai satu nisab. Satu nisab adalah batas minimal. Seseorang disebut sebagai orang yang kaya, sehingga dia berkewajiban untuk mengeluarkan kelebihannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِكُونَ. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, مَاذَا يُنْفِكُونَ, apa yang harus mereka nafkahkan, apa yang harus mereka keluarkan. قُلِ الْعَفْوَ, katakanlah al-afwa. Katakanlah al-afw. Yang dimaksud dengan al-afwu di sini adalah kelebihan harta dari nilai yang menjadi kebutuhan pokok bagi masing-masing individu. Sehingga misalnya saya untuk bisa hidup normal butuh harta sekian. Kemudian keluarga saya untuk bisa hidup normal butuh harta sekian. Anda untuk bisa hidup normal butuh harta sekian. Keluarga Anda yang mungkin jumlahnya banyak butuh harta sekian untuk bisa hidup normal. Maka lebihnya itu disebut dengan al-afwu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِكُونَ. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Qul, jawablah, al-afwa. Yang mereka infakkan adalah al-afwa. Al-afwa di situ adalah kelebihan dari nilai kebutuhan pokok yang dimiliki oleh seorang hamba. Sehingga ketika orang bayar zakat sebelum nisab, maka zakatnya tidak diterima dengan sepakat ulama. Sama sebagaimana ketika orang melaksanakan sholat sebelum masuk waktu. Orang sholat subuh sebelum terbit fajar, sholat duhur sebelum matahari tergelincir, atau sholat maghrib sebelum matahari terbenam, semua menyebabkan sholatnya batal. Sehingga orang yang melaksanakan sholat sebelum masuk waktu hukumnya batal, sebagaimana pula orang yang membayar zakat sebelum nisab, status zakatnya adalah zakat yang batal. Dan itu dengan sepakat ulama. Dan kondisi nisab ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Laisa fima duna khamsati ausukin sadaqatun. Wa laisa fima duna khamsi dzudin sadaqah." وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاكٍ صَدَقَةٍ. Tidak ada kewajiban zakat untuk harta yang di bawah satu wasak, untuk harta yang di bawah lima wasak. Saya ulang, tidak ada kewajiban zakat untuk harta di bawah lima wasak. Tidak ada kewajiban zakat untuk ternak di bawah lima dzud. Dan tidak ada kewajiban zakat untuk harta di bawah lima ukiyah. Semuanya menyebutkan kata lima. Lima wasak, lima dzud, lima ukiyah. Apa satuan ini? Coba kita lihat. Satuan lima wasak, lima dzud, lima ukiyah. Ini merupakan satuan di masa silam. Yang di zaman sekarang kita tidak mengenalnya. Dan ulama telah menjelaskan, satuan ini yang dipakai oleh orang masa silam kalau dikonversi ke dalam satuan di tempat kita itu jadi berapa. Agar kita mengenal ya, bagaimana cara perhitungan zakat berdasarkan dalil. Karena kan kita ngertinya pokoknya 85 gram emas itu nisabnya. 85 gram emas itu ceritanya dari mana? Sekarang kita akan lihat ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zakat itu jika zakat itu jika orangnya sudah memiliki harta senilai 1 wasak atau senilai 5 wasak. Zakat harta itu jika harta tersebut ya, jika harta tersebut lebih atau sama dengan nisab. Lebih atau sama dengan nisab. Artinya nilai nisab ke atas. Nah sekarang nisab itu ada tiga yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah lima wasak. Yang kedua lima dzud. Yang ketiga lima ukiyah. Ini satuan takaran. Ini satuan bijian. Yang ini satuan berat. Dan ini yang dipakai di masa silam. Lima wasak. Satu wasak. Satu wasak. Itu sama dengan, dan ini berlaku untuk zakat hasil pertanian. Ya. Hasil pertanian. Ini untuk binatang ternak. Saya tulis masyiah. Semoga Anda masih ingat istilah ini. Kemarin sudah kita singgung. Yang berat ini untuk logam. Ya. Dinar dan dirham. Emas dan perak. Baik. Sekarang coba kita konversi. Satu wasak itu sama dengan 60 sok. Satu sok sama dengan 4 mut. Satu mut sama dengan, begini biar saya nggak usah nulis ya. Satu cakupan, dua telapak tangan yang digabungkan. Ini satu mut. Berarti kita bisa lihat di situ bahwa satu wasak berarti 4 kali 60. Berapa? 240 mut. Tayyip. Atau lebih gampangnya begini. Lebih gampangnya begini. Berarti di situ 5 wasak sama dengan 300 sok. 60 kali 5. 300 sok. Nah, 1 sok itu yang paling gampang. Ini sama dengan berat atau ukuran zakat fitrah. Bukan berat ya. Sama dengan ukuran zakat fitrah. Baik, Anda ukuran zakat fitrahnya itu berapa kilo? Di masyarakat kita umumnya kan begini ya, ada rentang antara 2,5 sampai 3 kilo. Begini. Sehingga berarti 5 wasak sama dengan 2,5, antara 2,5 sampai 3 kilogram. Dikali 300. Yang itu rentangnya antara 750 sampai 900 kilogram. Berarti nisab zakat pertanian itu antara 7,5 sampai 9 kuintal. Maka orang yang panen beras, panen gabah, dan dia mendapatkan berat sekian, berarti dia sudah memiliki nilai panen sebesar 1 nisab. Rentang antara 7,5 sampai 9. Yang benar yang mana Pak? 7,5 sampai 1,9 ini kan selisihnya lumayan. Selisihnya 1,5 kintal. Anda gunakan aja yang lebih kecil ya. Berarti panen 7,5 sudah keluar zakat. Karena di masyarakat kita, satu sok yang itu merupakan ukuran zakat fitrah, ada yang mereka menggunakan 2,5, ada yang penggenapan jadi 3. Makanya ini berpengaruh pada ukuran nisabnya zakat pertanian, sehingga di situ ada rentang antara 7,5 ya, kintal sampai 9 kintal. Baik. Kemudian berikutnya adalah 5 dzud. 5 dzud. Dzud itu 5 ekor ya. 5 dzud sama dengan 5 ekor unta. Ini satuan untuk bijian tadi. Tidak ada zakat untuk harta di bawah 5 dzud. Berarti di bawah 5 ekor unta. Kalau sudah 5 ekor, berarti dia sudah berkewajiban untuk zakat karena sudah nisab. Baik. Sekarang langsung kita beralih ke 5 uqiyah. Berapa 5 uqiyah? 5 uqiyah, 1 uqiyah Nabi SAW menyebutkan tadi, tidak ada zakat untuk yang di bawah 5 uqiyah. Sekarang berapa 1 uqiyah? 1 uqiyah itu sama dengan 4 dinar. Atau ini kalau dikonversi sama dengan 40 dirham. 1 uqiyah. Berarti lima uqiyah kita kalikan 5, ya. Kita kalikan 5 sehingga 5 sama dengan dinar, bisa sama dengan 200 dirham. Baik. Nah, satu dinar, satu dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Dengan catatan 24 karat. Begini ya. Sehingga kalau 5 uqiyah adalah 20 dinar, berarti Anda bisa kalikan 20, 425 kali 20, ya. Nah, 24 karat. Dari sini inilah kita bisa menemukan nilai 85 gram itu adalah dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana kalau dirham? Kalau dirham, satu dirham itu sama dengan 2,975 gram perak. Perak. Saya tidak tahu untuk karat perak itu ada karatnya enggak? Berapa karat saya tidak tahu. Intinya nilainya sekian. Untuk perak murni gitu ya. Untuk perak yang ukuran murni. Anggaplah misalnya 99,9%. Emas yang diterbitkan Antam itu kurang lebih mendekati 24 karat. Karena dia 99,9%. Dan ini kalau totalnya 200 dirham, maka itu sama dengan, ini kalikan 200, ya, sama dengan 595 gram perak. 99,9% kalau anggaplah ada istilah seperti itu. Baik, betul nggak hitungan saya ini? Coba dihitung ya. 2,975 kalikan 200. Betul ya? 595 gram perak. Baik. Sehingga kita menemukan nilai 85 gram, kita menemukan nilai 595 itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, Anda akan semakin yakin. Berarti zakat yang saya keluarkan dengan nilai sekian itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi, ini bukan hasil ijtihad, bukan ngarang, tapi atas panduan wahyu. Makanya dulu kita sampaikan bahwasanya zakat adalah ibadah mahdhah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh aturannya. Sehingga manusia tidak punya celah untuk kemudian melakukan apa? Berinovasi atau membuat aturan sendiri dan seterusnya. Berdasarkan hadis tadi, Nabi SAW mengatakan, tidak ada zakat bagi orang yang belum memiliki harta senilai 5 wasak, 5 dhud, dan 5 ukiyah. Lalu para ulama menyimpulkan, orang yang membayar zakat sebelum memiliki harta 1 nisab, maka zakatnya tidak sah. Zakatnya batal. Sebagaimana orang yang melaksanakan sholat, sebelum masuk waktu. Karena batas dari zakat di situ adalah keberadaan nisab zakatnya. Nisab dari hartanya. Sehingga siapa yang bayar zakat sebelum nisab, maka zakatnya tidak sah. Tayyib. Selanjutnya adalah al-haul. Syarat berikutnya adalah haul. Haulanil haul alal mal. Syarat berikutnya adalah haul. Dan bentuk haul di situ adalah ketika harta sudah mencapai satu nisab, lalu dimiliki oleh pemilik, kemudian bertahan selama 12 bulan komariyah, 12 bulan hijriyah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan yang lainnya, beliau bersabda, La zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat untuk harta sampai mencapai satu haul. Sehingga kalau tidak mencapai satu haul, maka tidak ada kewajiban untuk bayar zakat. Nah, para ulama memahami, haul itu ibarat ya. Haul dalam zakat. Haul zakat. Itu ibarat deadline ya. Ibarat deadline. Sehingga deadline terakhir zakat itu adalah haulnya. Maka begitu orang punya harta senilai 85 gram emas tadi, senilai 5 ukiyah, berarti dia sudah punya utang untuk mengeluarkan senilai 2,5%. dari hartanya. Kapan deadline-nya? Deadline-nya adalah dikasih oleh syariat selama satu haul. Silahkan kamu pegang dulu selama satu tahun. Jika dalam waktu satu tahun ini kamu butuh, silahkan pakai. Ternyata kok di akhir tahun nilainya di bawah nisab, berarti kamu tidak wajib membayar zakat. Sehingga dikasih batas haul sebagai bentuk keringanan yang diberikan oleh syariat bagi hambanya, agar dia begitu dapat harta senilai tertentu, dia tidak langsung berkewajiban untuk mengeluarkan, karena syariat menghargai kebutuhan manusia. Sehingga dia dipersilahkan untuk menggunakan harta itu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ya. Begitu dia masih ada sisa setelah terpenuhi kebutuhannya, dan sisa itu di atas satu nisab, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat senilai 2,5%. Tayyib. Karena itu, mengingat haul adalah deadline yang dia sifatnya adalah batas akhir kapan seseorang berkewajiban untuk bayar zakat, maka turunannya begini. Bagaimana hukum bayar zakat? Bagaimana hukum bayar zakat sebelum haul? Bagaimana hukum bayar zakat sebelum haul? Ulama khilaf dalam masalah ini. Dan pendapat yang rajih, wallahu ta'ala alam, hukumnya adalah diperbolehkan. Ya. Ada khilaf, tapi yang kuat, yang rajih, hukumnya boleh. Ya. Dan ini pendapat jumhur ulama, dengan alasan, Nabi SAW pernah memberikan izin kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk membayar zakat sebelum haul. Dalam rangka ta'jiluz zakah, dalam rangka menyegerahkan zakat. Sehingga ketika bayar zakat sebelum haul itu dilakukan dan itu boleh menurut pendapat yang kuat, maka kasusnya sebenarnya adalah menyegerakan pembayaran zakat. Menyegerakan pembayaran zakat sebelum deadline. Sebagaimana orang ketika dia punya kewajiban untuk bayar utang, maka dia boleh menyegerakan pembayaran utang sebelum jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo. Baik. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting di sini perlu kita perhatikan adalah masalah nisab. Karena bayar zakat sebelum nisab statusnya sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah sebelum waktu, orang berhaji sebelum musim haji, atau orang melakukan ibadah sebelum masuk waktunya dan itu batal. Ya. Tapi orang bayar zakat sebelum haul, zakatnya sah menurut pendapat jumhur ulama, karena haul di sini bukan bagian dari sebab, tapi dia adalah syarat wajib. Baik. Karena itu ulama mengatakan begini. Perbedaan antara nisab dan haul. Perbedaan antara nisab dan haul. Kita coba bandingkan antara nisab dan haul. Nisab itu sebab wajib. Sebab wajibnya zakat. Sedangkan haul itu syarat wajib. Baik. Nisab sebab wajib, haul itu syarat wajib. Melakukan ibadah sebelum ada sebab, ibadahnya batal. Dan melakukan ibadah sebelum terpenuhi syarat wajib, statusnya masih sah. Saya kasih contoh. Salah satu di antara syarat wajib sholat adalah balek. Sehingga anak yang belum berusia balek, dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Tapi sebab wajibnya sholat adalah masuknya waktu sholat. Sehingga orang melaksanakan sholat sebelum masuk waktu sholat, batal sholatnya. Tapi orang melaksanakan sholat sebelum balik, sah atau batal? Sah atau batal? Sah. Maka perlu dibedakan antara sebab wajib dengan syarat wajib. Dimatikan dengan. Ini dua hal yang berbeda. Bedakan antara sebab dengan syarat. Baik. Nisab itu sebab wajib. Sedangkan haul itu syarat wajib. Ada kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Al-ibadatu qabla sababi mulgha. Ibadah sebelum datangnya sebab, maka ibadah itu mulgha. Tidak diperhitungkan. Wal-ibadatu qabla syuruti mujzi'. Sedangkan ibadah yang dilakukan sebelum terpenuhi syarat, dia termasuk di antara ibadah yang terpenuhi, ibadah yang boleh. Karena itu dalam masalah syarat dan wajib, dalam masalah sebab dan syarat, sebab itu tidak boleh dilanggar kalau syarat masih memungkinkan. Baik. Contoh yang lain adalah puasa Ramadan. Sebab wajibnya puasa Ramadan adalah datangnya bulan Ramadan. Ya. Sehingga sebelum masuk bulan Ramadan, maka orang tidak boleh berpuasa. Dan syarat wajib puasa Ramadan adalah baligh. Karena itu, anak kecil yang dia belum baligh, baligh-nya masih jauh, misalnya dia di usia 7 tahun atau 8 tahun, dia sudah berpuasa. Sahkah puasanya? Jawabannya sah. Karena ibadah yang belum memenuhi syarat wajib, statusnya sah. Wallahu a'lam. Tayyib. Selanjutnya, syarat berikutnya adalah milkut tam mustaqirran. Dimiliki secara sempurna mustaqirran. Makna mustaqirran di sini adalah laisa bi urdatin litalaf. Fa in kana urdatan litalaf wa adamut tamakkuni fala zakata fihi. Mustaqirran di sini adalah sudah established, artinya di buku disebutkan tidak ada potensi untuk hilang. Jika di sana ada potensi untuk hilang atau rusak, wa adamut tamakkun, di mana harta itu belum establish, masih memungkinkan untuk hilang, masih di posisi sebagai peluang, fala zakata fihi, maka tidak ada zakat di sana. Sehingga zakat atau harta yang belum dimiliki secara sempurna, maka tidak ada kewajiban zakat di situ. Sampai dimiliki secara sempurna. Milkan taman. Nah, syarat ini, kepemilikan sempurna, atau milku tam, milku atam, syarat ini nanti akan dijadikan dasar oleh para ulama dalam membahas tentang apakah harta yang didapatkan belakangan itu wajib dizakati. Contohnya ini, asuransi, kemudian hasil asuransi. Ya. Ini terlepas dari hukum asuransi. Ada orang yang mendapatkan santunan dari perusahaan asuransi ketika dia keluar dari kerja, maka dia mendapatkan asuransi dari perusahaan. Termasuk juga pensiunan ketika dia selesai masa aktif bekerja. Dia mendapatkan dana misalnya sekian ratus juta, dikasihkan sekali di depan, dan tidak ada lagi pensiunan per bulan. Maka apakah harta itu wajib untuk dizakati? Nanti akan kita bahas. Ya. Dan salah satu di antara pertimbangan yang disampaikan oleh para ulama adalah masalah milkut tam. Tayyib. Selanjutnya, syarat berikutnya adalah kaunuhu fadilan anil hajati dharuriyah allati la ghina lil mar'i anha. Status harta adalah harta di luar kebutuhan pokok para hamba, di luar kebutuhan pokok manusia. Karena tidak ada zakat, ya, untuk harta-harta yang menjadi kebutuhan pokok manusia. seperti tempat tinggalnya, kemudian barang-barang yang dia miliki, perabotannya, pakaiannya, dan seterusnya. Ya. Sehingga di situ tidak ada kewajiban zakat untuk bagian harta yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Tayib. Ini beberapa syarat dari zakat yang tadi sudah kita sebutkan. Coba kita ulang ya. Pertama, syarat wajib zakat adalah muslim. Orang kafir tidak wajib zakat dan tidak sah zakatnya. Yang kedua adalah berstatus sebagai orang yang merdeka. Budak tidak wajib zakat karena harta budak adalah milik tuannya. Yang ketiga, hartanya senilai satu nisab. Jika kurang dari satu nisab, maka zakatnya tidak sah karena berarti sama dengan mendahulukan zakat sebelum masuk waktu, sebelum ada sebab, dan itu menyebabkan zakatnya tidak sah. Yang keempat adalah haul. Haul ibarat jatuh tempo. Begitu orang sudah memiliki harta satu nisab, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dan dikasih jatuh tempo selama rentang waktu satu tahun. Ini satu haul. Selanjutnya adalah milkutang, dimiliki secara sempurna. Dalam arti, dia bisa memanfaatkannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dan mustaqirran, tidak ada peluang untuk hilang. Kalau masih ada peluang untuk hilang, sehingga gagal untuk dia dapatkan, maka harta seperti ini tidak wajib dizakati. Sehingga misalnya kita punya piutang di tempat orang lain, yang itu susah sekali ditagih. Dan ada kemungkinan besar uang itu hilang. Karena orangnya akan hilang. Orangnya susah untuk ditagih, bahkan dia menghilang, bahkan bisa jadi dia sudah dipenjara. Sehingga hartanya atau kewajibannya tidak mungkin dia bayarkan. Maka seperti ini tidak wajib dizakati. Kok ternyata di belakang hari dia bayar utang itu? Lalu kita menerimanya. Nah, apakah ini wajib untuk dizakati? Insya Allah nanti kita akan bahas di kajian tentang masalah zakat piutang. Selanjutnya, syarat berikutnya adalah harta itu di luar kebutuhan pokok. Jika harta itu bagian dari kebutuhan pokok atau bukan termasuk harta yang wajib dizakati, maka harta itu tidak wajib dizakati. Terkadang ada harta yang mahal, tapi dia bagian dari kebutuhan pokok. Contohnya apa, Pak? Mobil, ya. Seharga 1M, 1,5M, dan seterusnya. Tapi karena dia bagian dari kebutuhan pokok, mengingat harta itu adalah harta yang mahal, maka kendaraan meskipun mahal seperti ini tidak wajib untuk dizakati. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taib, selanjutnya kita berikan kesempatan bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pembayaran zakat mal bisa diangsur tiap bulan atau di muka? Misal tiap bulan angsur zakat 200 ribu, sehingga dalam satu tahun terkumpul 2,4 juta. Ternyata setelah dihitung saat haul zakatnya 3 juta, sehingga tinggal melunasi 600 ribu saja. Alhamdulillah. Total hartanya berapa? Tidak disebut. Baik. Jadi, tadi sudah kita sebutkan bahwa salah satu di antara syarat zakat adalah nisab, ya. Yang itu merupakan sebab wajibnya zakat. Sehingga bayar zakat sebelum nisab, batal zakatnya. Sementara untuk haul, ini juga syarat wajib, tapi boleh didahului. Sehingga orang boleh membayar zakat sebelum haul. Sebagaimana riwayat yang sahih, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, diizinkan oleh Nabi SAW untuk membayar zakat sebelum masuk haul. Dan itu statusnya adalah ta'jilu zakah, menyegerakan pembayaran zakat sebelum deadline. Sebelum jatuh tempo, sebagaimana orang boleh menyegerakan pelunasan utang sebelum jatuh tempo. Nah, sekarang boleh nggak orang bayar zakat bulanan? Ada fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Bas rahimahullah bahwa beliau membolehkan itu tapi dengan ketentuan ya. Orangnya harus sudah memiliki harta senilai satu nisab. Sehingga di sini kita bayar, kita tulis bayar zakat bulanan. Aslinya bayar zakat itu tahunan, bukan bulanan. Hukum asalnya bayar zakat itu tahunan. Makanya Nabi SAW mengatakan, la zakata, tidak ada kewajiban zakat, illa idha hala alaihi al-haul, kecuali jika sudah memenuhi satu haul. Dan satu haul itu adalah satu tahun hijriyah. Satu tahun dalam kalender hijriyah. Sehingga bayar zakat itu aslinya adalah tahunan. Maka bayar zakat bulanan ini keluar dari kaidah asal. Tapi ini diperbolehkan sebagai bentuk menyegerakan zakat. Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saldo harta sudah mencapai nisab. Saldo harta sudah mencapai nisab. Misalnya beliau sudah memiliki harta senilai 100 juta. Lalu bulan ini bayar zakat 200 ribu, bulan besok 200 ribu, sampai total 1 tahun berarti berapa? Kalikan 12, 2,4 juta. Tapi hartanya sudah di atas nisab. Hukumnya boleh menurut pendapat jumhur ulama. Dan ini juga tadi sudah kita sampaikan, difatwakan oleh Ibnu Bas, hukumnya diperbolehkan. Karena saldo hartanya sudah mencapai nisab. Yang kedua, saldo harta kurang dari nisab. Saldo harta kurang dari nisab. Ini hukumnya tidak boleh dan tidak sah sebagai zakat, meskipun berstatus sah sebagai sedekah. Saya ulang, tidak sah sebagai zakat, meskipun sah sebagai sedekah. Artinya insya Allah tetap dapat pahala. Tapi status zakat tidak sah, sehingga dia dianggap belum menunaikan kewajiban zakat. Kok bisa Pak sah sebagai sedekah padahal tidak sah sebagai zakat? Ilustrasinya, ada orang mau melakukan safar, lalu dia sholat 2 rakaat dengan niat sholat subuh sebelum terbit fajar. Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah atau tidak? Coba lihat di komen, sah atau tidak? Ya. Ada yang jawab sah, ada yang jawab tidak sah. Orang sholat 2 rakaat sebelum terbit fajar. Sahkah sholatnya? Ya. Jamaah beda pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Jawabannya, sholatnya sah. Tapi sah sebagai sholat sunnah. Karena dia dikerjakan sebelum terbit fajar, berarti statusnya seperti sholat tahajud. Maka dia melakukan sholat 2 rakaat tahajud sebelum subuh. Meskipun tidak sah sebagai sholat subuh. Sama halnya orang yang dia bayar zakat, niatnya zakat ya. Niat pelakunya zakat. Sebagaimana niat pelaku ini sholat subuh. Tapi belum memenuhi sebab. Sehingga dia tidak sah sebagai zakat, tapi insya Allah tetap dapat pahala. Maka penilaian kami ini tidak sah, kadang ada sebagian orang yang dia nggak terima. Ustadz kok menilai amal orang, apa urusannya? Ya, urusannya menilai keabsahan. Dan sah itu bisa dinilai. Beda dengan diterima atau tidak diterima. Kalau tidak diterima oleh Allah, diterima atau tidak diterima, kita tidak tahu. Tapi kalau sah dan tidak sah, kita tahu. Karena sah dan tidak sah, itu kembali kepada batasan lahiriah. Kalau diterima dan tidak diterima, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah, beliau berdoa sambil menata batu bata Ka'bah. Setiap beliau menata batu bata Ka'bah, beliau mengucapkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, ditata, dikasih aci gitu ya. Ditata lagi, dikasih aci. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu yang dibaca oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam sepanjang beliau membangun Ka'bah. Beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar amalnya diterima oleh Allah. Karena beliau tidak bisa memastikan apakah amalnya diterima ataukah tidak. Tapi sah dan tidak itu penilaian lahiriah. Sehingga dalam masalah ibadah ada dua hal yang perlu dibedakan antara keabsahan dan diterima. Penerimaan ibadah. Diterima itu artinya menghasilkan pahala. Sah itu artinya menggugurkan. Menggugurkan tanggung jawab. Berarti orang yang sudah melakukan amal wajib yang sah, berarti dia gugur kewajibannya. Apakah diterima atau tidak, wallahu alam. Kembali kepada apakah dia dapat pahala ataukah tidak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jal. Nah, untuk sah di sini, kita bisa menilai. Anda melakukan sholat, dan saya dengar bunyi kentut dari Anda, maka saya bisa katakan sholat Bapak batal. Loh, kamu kok menilai ibadah saya? Apa urusannya? Ini kan urusan saya dengan Allah. Tapi Bapak kentut. Ya terserah saya, mau saya punya kentut. Ya sudah, kalau begitu terserah kamu. Tapi ibadah kamu ini batal. Ada orang, Masya Allah, ya, sampai masuk rekor muri. Masuk rekor muri nggak? Ya? Sholat terawih tercepat sejagat raya. Dalam sejarah Islam, dia melakukan itu. Dan dalam rangka untuk mengejar rekor. Dan itu dibanggakan. Terus gimana ini? Kita bisa nyatakan sholatnya batal. Kok bisa? Apa urusannya kamu dengan sholat kami? Menilai sholat orang lain batal. Karena Anda sholat tidak tumaknina. Ya. Secepat ya, yang disebut oleh Nabi SAW. Yang kuru arba'an. Seperti ayam yang mematuk 4 kali. Culit, culit, culit, culit. Gitu ya? Seperti ayam yang mematuk. Saking cepatnya. Dan Nabi SAW mengatakan sholat seperti ini batal. Sebagaimana hadis al-musi' sholatuhu. Orang yang salah sholatnya. Al-musi' sholatahu, dia sholat dan terlalu cepat. Lalu dinilai Nabi SAW sholatmu batal. Ulangi lagi. Sholatmu batal. Ulangi lagi. Sampai 3 kali. Baik. Maka demikian pula ketika orang bayar zakat sebelum nisab, kita nyatakan zakatmu batal. Orang kemudian berprinsip atau dia bisa beralasan, "Loh, apa urusan kamu dengan amal saya? Saya tidak berurusan dengan amal Anda, cuman saya bisa menilai amal Anda ini batal karena tidak memenuhi kriteria yang berlaku." Sehingga sah dan tidak itu sifatnya penilaian dohir dan itu statusnya adalah menggugurkan tanggung jawab. Kalau disebut batal, berarti tanggung jawabnya belum gugur. Sehingga wajib diulang. Tapi kalau diterima atau tidak, wallahu alam, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Nah. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya. Silakan, Bapak. Dari mana ini, Bapak? Dari Roni di Jakarta, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, jadi gini, misalkan pada bulan Rajab ini kami memiliki logam mulia 85 gram. Nah, kan berarti kan sudah masuk wajib zakat nih, Ustaz. Yeah. Nah, selanjutnya adalah, kan tadi syarat selanjutnya adalah zakat itu sampai haulnya itu sampai 1 tahun. Nah, misalkan saat ini kita memiliki 85 gram. Nah, sedangkan setiap bulannya itu kita juga akan beli-beli terus kayak gitu, Ustaz. Sampai akhirnya nanti di bulan Rajab tahun depan, itu kan pasti jumlahnya tidak 85 gram lagi. Nah, pertanyaannya, Ustaz, yang dibayarkan zakatnya itu apakah jumlah 85 gram itu atau nanti setelah semuanya yang terkumpul pada saat bulan Rajab tahun depan yang sudah satu haul itu, Ustaz? Baik. Ya. Okay. Itu aja, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi zakat mal itu cara pembayarannya adalah berdasarkan akumulasi. akumulasi. Apa yang diakumulasikan? Yang diakumulasikan adalah emas, uang. Perak disendirikan. Kalau Anda punya emas dan perak, perak dengan emas dipisah. Yang digabung ini, emas dengan uang. Uang baik yang tunai maupun yang ada di tabungan, ya, termasuk yang ada di, kalau Anda punya e-money yang tersimpan, itu juga dihitung semuanya, ya. Sehingga yang diakumulasi adalah emas, kemudian uang. Yang ini total minimalnya tadi adalah 85 gram. Emas 99,9%. Tayyib. Nah, kemudian jika sudah mencapai sekian, berarti sudah satu nisab, dan ketika sudah satu nisab, maka Anda bertanggung jawab atau berkewajiban untuk membayar zakat. Tapi dikasih waktu selama satu tahun. Nah, sekarang kalau misalnya, ini adalah batas nisab, ya. Ini batas nisab. Batas nisab di sini, Anda punya harta, atau batas nisab di sini berlaku senilai tadi 85 gram emas. 85 gram. Ini kalau dikonversi ke rupiah berapa, Pak? Anggaplah misalnya 1 gram adalah 1 juta, ya. Berarti 85 juta, anggap. Nah, kemudian Anda memiliki harta kita kan mengalami kurva kenaikan seperti ini. Lalu berada di titik ini, Anda punya harta senilai 85 gram emas. Berarti di titik ini adalah titik awal. Di sini tadi di pertanyaan disampaikan bulan Rajab tahun 1442. Nah, harta kita di sini kan tidak tetap, ya. Tapi mengalami fluktuasi, ya, gitu kan. Anak sakit, turun hartanya, gitu kan. Terus naik lagi, dan nikah lagi, turun lagi, gini kan. Terus naik lagi, misalnya. Sehingga dia mengalami fluktuasi. Pas di titik ini adalah Rajab tahun depan. Ini Rajab tahun depan. Rajab tahun 1443. Maka yang mana yang dizakati? Yang dizakati adalah yang di sini, Pak. Jadi penghapus. Yang dizakati adalah harta yang di sini. Ini berapa? Tarik garis ke sana, ya. Nah, oh, ketemu di sini 90 juta. 90 juta. Maka Anda keluarkan zakat 90 juta 2,5%-nya. 2,5% dari 90 juta. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Anda sudah terhubung. Oke, apa mau tanya? Kalau saya ada emas, emas itu sekitar 300 gram. Nah, itu kan kalau emas antam itu kalau misalnya saya mau ngeluarin di tanggal 20 Ramadan. Nah, itu pakai tanggal hari itu, tanggal 20 Ramadan, atau bisa misalnya saya mau pakai tanggal 18 Ramadan. Sama yang dipakai itu harga jual beli antam, harga beli antam atau harga jual antam, Pak Ustadz? Baik. Anda memiliki emas senilai 300 gram, ya. Tadi 20 Ramadan, zakatnya apakah harus di 20 Ramadan tahun depan? Tidak harus tepat di tanggal 20, tapi di bulan Ramadan. Sehingga zakat itu rentangnya adalah rentang bulan. Berdasarkan riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Hadza syahru zakatikum." Ini adalah bulan zakat kalian. "Faman kana 'alai dain falyu'addi dainahu." Siapa yang punya utang, maka hendaknya dia lunasi utangnya segera. Lalu dia tunaikan zakat untuk harta sisanya. Sehingga dalam menghitung zakat, rentangnya adalah rentang bulan. Sehingga kalau Anda punya harta senilai satu nisab itu di bulan Ramadan, maka zakatnya adalah Ramadan tahun berikutnya, di rentang Ramadan itu. Kalau sampai melebihi Ramadan, Anda belum melunasi zakat itu, belum bayar zakat, berdosa. Misalnya, Ramadan karena sibuk, belanja masak, misalnya ya. Sehingga sampai nggak kepikiran kalau punya harta satu nisab. Sempat teringat, tapi masih malas mengeluarkan. Hingga masuk Syawal, Anda belum keluarkan zakat 2,5%. Sudah masuk Syawal, maka berdosa. Berarti di sini Anda melakukan perbuatan menunda pembayaran zakat dan itu berdosa. Tapi kalau di rentang Ramadan Anda bayarkan 2,5%, insya Allah zakat yang diterima karena Anda bayarnya tepat waktu. Nah selanjutnya harga mana yang dijadikan sebagai acuan? Harga ya. Harga emas. Pada asalnya ya, zakat emas itu dibayarkan dalam bentuk yang semisal. Sehingga emas dibayarkan dalam bentuk emas. 300 gram berarti 2,5% dari 300. Berapa itu? 30 bagi 4. 7,5 gram. Anda kan tidak mungkin motong emas 7,5 gram. Apalagi salah motong bisa bahaya ya. Kecuali kalau Anda punya pecahan emas 5 gram dan 2,5 gram. Nah, dikeluarkan 7,5 gram. Bisa seperti itu. Cuman 7,5 gram ini, karena kita tidak mungkin dikeluarkan dalam bentuk emas 7,5 gram. Lalu emas ini dicairkan. Dicairkan. Atau Anda punya uang tunai yang siap sebagai pengganti dari 7,5 ini. Bukan Anda menjual 7,5 ya. Anda punya uang tunai yang siap untuk dikeluarkan sebagai pengganti dari 7,5 ini. Nah, uang tunai itu pakai harga emas yang mana? Harga jual atau harga beli? Harga jual itu antam jual, harga beli itu antam beli. Antam jual itu kan pokok plus margin. Kita memahami bahwa ada perbedaan harga jual dan harga beli, baik di bank maupun di toko emas atau di antam. Harga jual perusahaan-perusahaan ini, instansi ini, itu kan karena dia mau ngambil margin. Dolar, harga beli 14 ribu per dolar. Ya, itu berarti bank beli. Tapi harga jual 14.500, bank jual. Kenapa ada kelebihan? Karena dia mau ngambil margin. Margin itu bukan harta kita, itu hartanya bank. Ini miliknya bank, miliknya antam, miliknya toko emas. Pokok inilah yang merupakan harga beli. Ini pokok, gitu kan? Jadi, bank akan membeli sesuai dengan nilai pokok, 14.000, dibeli senilai 14.000. Dia ketika beli, nggak ngambil, dia nggak motong margin, tapi dengan harga pokok. Maka kewajiban kita sebagai masyarakat yang dikeluarkan adalah harga beli. Karena margin itu tidak kita hitung, margin ini kan punya orang, bukan punya kita. Sehingga 7,5 gram tadi Anda keluarkan sesuai dengan harga beli. Berarti dia lebih kecil. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Putus. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Saya punya usaha baru dengan kakak dan orang tua. Jadi itu kita keluarinya itu zakatnya itu jadi satu setiap tahunnya. Zakatnya bagaimana Pak? Coba diulang Pak. Saya punya usaha bareng dengan kakak dan orang tua. Kita tiap tahun tuh keluarin zakat itu jadi satu. Mm-hmm. Nah terus saya dan kakak tiap bulan tuh kita ambil gaji. Jadi istilahnya tuh untuk kebutuhan belanja tiap bulannya. Terus apakah zakat jadi satu, tiga orang dikeluarkan tiap tahunnya itu sah atau enggak. Terus yang menjadi pertanyaan yang kedua, apakah saya pribadi jika sudah memenuhi batas nisab sendiri itu berhak untuk mengeluarkan zakat itu sendiri? Syukran jazakallahu khairan. Wa jazakum khairan. Barakallahu fikum. Nah, aturan ini pernah disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, saya tidak perlu mengulang pertanyaan ya. Jadi, atau saya ulang, ada orang yang melakukan usaha bersama. Melakukan usaha bersama, sehingga modalnya dari tiga orang. Lalu, usaha itu berkembang. Dan menghasilkan harta nisab ke atas. Bagaimana cara perhitungan zakatnya? Apakah diserahkan dulu ke masing-masing pemilik saham, baru dizakati oleh masing-masing individu? Ataukah ketika masih gabungan, lalu dikeluarkan zakatnya? Aturan ini pernah dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pernah dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada waktu Abu Bakar mengirim surat kepada gubernurnya terkait masalah bagaimana cara menghitung zakat, beliau mengatakan, "Inna Allah la yufarriku bainal mujtama' wa la yastami'u bainal mutafarriq." Allah tidak membedakan yang sama dan tidak menyamakan yang beda. Maksud dari kaidah ini, dan ini kaidah dalam salah satu kaidah dalam masalah zakat, meskipun juga dipakai dalam kaidah yang lain, ya, dalam kasus-kasus yang lain. Maksud dari kaidah ini adalah kalau ada kambing yang digembala dan kambing itu jumlahnya mencapai nisab ke atas atau hewan ternak ya. Jadi dalam satu tanah lapang ini ada ratusan hewan. Dia diternak bersamaan ya. Misalnya kambing semuanya. Cuman ini milik beberapa orang. Ada yang punya 30, ada yang punya 20, ada yang punya 40, ada yang punya 50, ada yang punya 15 misalnya. Sehingga dimiliki oleh 5 orang. Totalnya, berapa tadi? Saya nyebut angka. Pokoknya banyak ya, di atas 100. Gitu kan? Di atas 100. Totalnya di atas 100. Itu kambing sudah jauh di atas nisab. Karena nisab kambing kan 40 ekor. Apakah ini wajib dizakati? Para ulama mengatakan, berdasarkan kaidahnya Abu Bakar As-Siddiq, para ulama memberikan syarat, jika kambing itu digembalakan di tempat yang sama dan digiring ke tempat yang sama, sehingga nanti ketika dia masuk waktu sore, dimasukkan ke dalam kandang, dan kandangnya sama, sehingga dia betul-betul jadi satu, meskipun dimiliki oleh beberapa orang, maka dia dianggap sebagai satu unit zakat, sehingga ini dikeluarkan zakatnya. Meskipun tadi ada yang cuma punya 15, 15 ini kan belum nyampe nisab ya. Tapi karena dia digabung jadi satu, sehingga dia dibayarkan zakatnya. Dan demikian pula untuk harta mal. Kalau Anda bergabung dengan teman Anda yang lain, lalu mencapai harta itu mencapai satu nisab. Dan muternya bareng. Sehingga keluar masuk harta itu bareng, hasilnya juga bareng, tanah modalnya bareng, dan seterusnya. Maka harta itu dianggap harta satu. Sehingga nanti cara mengeluarkan zakatnya adalah tidak tunggu dibagikan ke masing-masing pemilik saham, tapi dalam kondisi masih digabung itu dikeluarkan zakatnya. Wallahu'alam. Nah, posisi Anda yang juga mengambil harta sebagian sebagai gaji Anda karena Anda bekerja di perusahaan itu, dan itu atas kerelaan dari semua para pemilik saham yang lain, kakak Anda setuju, orang tua Anda juga setuju, insya Allah nanti ketika Anda ngambil, boleh. Dan jika Anda simpan sendiri, digabungkan dengan emas yang Anda punya, harta yang Anda punya, mencapai satu nisab, maka Anda juga berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau misalnya unit usaha ini kemudian pecah kongsi, Lalu Anda mendapatkan sekian, kakak Anda mendapatkan sekian, ortu Anda mendapatkan sekian, pecah kongsi. Begitu sudah pecah kongsi, masing-masing dapat, apakah wajib dizakati lagi? Kalau sudah dizakati, maka tidak perlu diulang. Karena tidak ada zakat dua kali untuk objek yang sama. Wallahu a'lam. Nah. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin walaka bimislim. Saya mau bertanya Ustaz. Saya seorang petani padi dan saat panen terkena upah panen dan perontokan gabah yang diambil dari gabah padi tersebut. Misal gabah keseluruhan mencapai 10 karung. Maka upah pekerja diambil dari gabah sebanyak 1 karung. Kemudian di penggilingan juga saya terkena upah untuk upah penggilingan. Jadi menurut perhitungan zakat saya dihitung dari apa Ustaz? Dari yang saya terima awal 10 karung itu atau setelah dikurangi biaya-biaya Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Wallahu alam, saya belum tahu ilmu tentang ini. Semoga nanti bisa saya pelajari. Untuk pertanyaan ini saya tidak bisa menjawab. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Mohon maaf di luar tema. Mengapa iblis disalahkan ketika tidak sujud kepada Adam, padahal yang diperintah malaikat? Mohon pencerahan. Pertanyaan ini termasuk umum di masyarakat ya. Ketika kita membahas tentang awal mula konflik antar sesama makhluk dan pembangkangan yang dilakukan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan di masyarakat. Itu yang diperintahkan kan malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika aku berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbara. Mereka pun sujud kecuali iblis. Dan dia sombong. Dia enggan dan dia sombong. Tayyib. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian memarahi iblis, menghukum iblis? Padahal yang diperintahkan malaikat dan iblis bukan bagian dari malaikat. Pertama, ulama berbeda pendapat apakah iblis itu termasuk malaikat ataukah bukan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya iblis termasuk malaikat. Tapi dia malaikat dari yang bernama jin gitu ya. Dia malaikat bernama jin. Sehingga di surat Al-Kahfi Allah mengatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari jin dan dia fasik durhaka kepada perintah Allah. Jin di situ dipahami sebagai nama dari malaikat yang bernama jin dan itu adalah iblis. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Jadi pendapat pertama ini iblis itu malaikat, tapi namanya jin. Maka disebut oleh Allah di surat Al-Kahfi tadi. Dan ini pendapat yang lemah. Karena makna firman Allah Ta'ala, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Itu menunjukkan bahwasanya iblis dari jenis jin, bukan bernama jin. Iblis dari jenis jin, bukan makhluk yang bernama jin. Sehingga iblis di situ bukan termasuk jin, bukan termasuk malaikat, tapi dia adalah dari golongan jin. Yang kedua, kita meyakini bahasanya iblis dari golongan jin, dan itu pendapat yang kedua dan itu yang benar. Ada banyak dalil tentang itu. Di antara dalilnya adalah iblis sendiri mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Dan Allah berfirman bahwasanya jin itu diciptakan dari api. Allah mengatakan, wa khalaqal janna min marij min nar. Dan Dia menciptakan jin dari marij min nar. Marij min nar adalah bagian api yang paling atas, yang terkadang lepas dari induknya. Itu namanya marij min nar. Lisan an-nar, lisanul an-nar alladhi idhal tahaba, lidahnya api, ketika api itu menyala, berada di ujung, itulah yang disebut dengan marijun minnar, sebagaimana tafsir dari Hasan al-Basri. Karena itu, ini menunjukkan bahwasanya iblis adalah dari golongan jin, dan dia diciptakan dari api. Sekarang kita masuk pada jawaban untuk pertanyaan tadi. Lalu kenapa dia disalahkan oleh Allah, padahal yang diperintahkan oleh malaikat? Ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan yang pertama, dan ini yang banyak disampaikan oleh para ulama, bahwa iblis itu bersama para malaikat. Sehingga ketika dia bersama para malaikat, karena dia rajin ibadah, dia jin yang rajin ibadah, akhirnya dia bersama para malaikat, di tengah para malaikat. Pada saat Allah kasih perintah, perintah itu ditujukan kepada semua yang ada di sana. Termasuk iblis. Kata yang pertama ini masih banyak orang yang gak mau terima. Loh, tapi kan dia gak masuk malaikat. Yang diperintah oleh Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Yang Allah perintahkan adalah, ingatlah ketika aku berfirman kepada para malaikat. Usjudu, sujudlah kalian. Dan iblis bukan bagian dari malaikat. Baik, ada pendekatan yang kedua. Semoga Anda bisa menerima. Allah menceritakan alasan iblis. Kenapa dia gak mau sujud. Allah berfirman, qala ma mana'aka antasjuda idh amartuk. Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk tidak mau sujud, idh amartuka, ketika aku perintahkan kamu. Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa jawaban iblis? Iblis ngasih jawaban, aku lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Artinya apa? Iblis ketika ditanya oleh Allah, kenapa kau gak mau sujud? Ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud. Iblis tidak menjawab, loh, ya Allah, yang kau perintahkan malaikat, bukan aku. Iblis tidak menjawab seperti itu kan? Sehingga iblis mengakui, perintah ini juga tertuju padanya. Iblis sendiri mengakui, kenapa Anda tidak mengakui? Iblis mengakui, ya Allah, iblis tidak beralasan, ya Allah, yang kau perintahkan itu malaikat, bukan aku. Iblis tidak mengatakan demikian. Artinya dia mengakui, kalau dia juga kena perintah itu. Dia mengakui, kalau dia juga berkewajiban untuk sujud. Tapi dia tidak mau dan dia sombong. Makanya, jawaban iblis bukan dia merasa tidak diperintah. Waduh, saya tidak tahu ya Allah kalau saya ternyata juga diperintah. Tidak ngerti aku. Iblis tidak mengatakan demikian. Tapi jawaban iblis apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dibandingkan dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Sehingga dia mengakui kalau perintah itu juga berlaku bagi dirinya. Maka kalau iblis mengakui, terus ada orang di zaman sekarang yang tidak mengakui iblis diperintah. Ini aneh. Iblis sendiri mengakui kok kamu gak mengakui, kan gitu ya. Sehingga Al-Quran sudah menceritakan hal itu. Maka kita meyakini iblis juga diperintah oleh Allah. Dan dia tidak mau sujud bukan karena tidak mengakui perintah itu. Tapi dia gak mau sujud karena sombongnya. Wallahu ta'ala alam. Itu yang saya pahami terkait masalah kasus iblis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.